lukiskan hilafku. Karena ku hanya cinta dia, karena ku hanya miliki dia. Dia yang membuatku bahagia. Pergi, pergi, tinggalkan diriku. Jangan usik cinta di antara diriku. Di antara